Bab berikutnya. Bab istighnalus salaf lil waqti fi mudarasatil ilm. Bab bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu. Yang pertama dibahas tentang dua ni'mat. Ni'matan maghbunun fihima kathir minan nas as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya. As-sihhah, rasa sehat atau kesehatan, wal faragh, dan kesempatan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Tirmidzi. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dan juga oleh Imam Hakim, wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan kecukupanmu sebelum masa kekuranganmu. Dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Qanifidina a'azakumullah. Dua hadis ini cukup sebagai dalil bahwa kita kaum muslimin harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa tahun demi tahun adalah sebuah pohon. Dan bulan demi bulan adalah cabang-cabangnya. Dan hari demi hari merupakan ranting-rantingnya. Dan saat demi saat merupakan daun-daunnya. Inilah pohon kesempatan. Dan pohon ini akan berbuah sesuai dengan apa yang kita perbuat di saat-saat tersebut, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan di setiap saatnya, maka dia akan memetik buahnya di akhirat dengan buah yang baik. Tetapi siapa yang mengisinya dengan kejelekan-kejelekan, maka dia akan memetik buahnya nanti yaumul qiyamah, yaitu az-zaqum. Demikian kata beliau rahimahullah. Ta'amul atim, makanan para pendosa. La yutni wa la yughni min ju', yang enggak akan menghilangkan dahaga dan enggak akan membuat kenyang. Yaghli fil butun, kaghalil hamim, yang akan mendidih di perut ini. Berarti sekarang ini kita dalam keadaan mengisi waktu demi waktu tadi. Kalau sampai kelewat, berarti kosong. Daun demi daun tadi, ranting demi ranting tadi, ternyata begitu saja kosong. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian diisi dengan kemaksiatan. Nasallahu salam al-afiyah, berarti diisi dengan buah zakum yang semakin banyak semakin mengerikan. Khonibudina a'azakumullah, maka itulah yang dikatakan dengan pohon waktu atau pohon kesempatan. Khonibudina a'azakumullah, kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, ni'matan, bahwa kekosongan waktu itu ni'mah, bahwasanya kesehatan itu ni'mah. Betapa banyak orang yang melalaikan waktu dan melalaikan kesehatan, dan mereka lupa kalau itu adalah nikmat, sehingga mereka menyia-nyiakannya. Sehat walafiat dalam keadaan dia tidak mengisi dengan apapun. Sampai ketika dia sudah mulai sakit, baru dia ingat. Ternyata kemarin itu saya sehat, sempat bisa. Ternyata sekarang saya sudah kena stroke. Udah gak bisa berjalan dengan baik. Enggak bisa mudah ke masjid, enggak bisa susah untuk begini untuk begitu. Fanafirina azakumullah, kenapa? Karena dia tidak mengambil kesempatan yang telah lewat. Dan kesempatan yang telah lewat enggak akan kembali abadan. Kesempatan yang lewat enggak akan bisa diulangi. Ketika habis waktu dan menyatakan kepada Allah, "Farji'na na'mal salihah, inna muqinun," enggak akan pernah diizinkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak. Ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, tidak ada harapan. Dan itu justru penyesalan di atas penyesalan. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis kedua, manfaatkan lima sebelum datang yang lima, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa sehat, kuat mata, jelas telinga, jelas masya Allah. Tetapi ketika sudah mulai rentah, mata sudah mulai disambung dengan kacamata, plusnya bertambah terus tiap tahun. Telinga juga sudah mulai enggak jelas mendengarkan, kadang-kadang salah dengar. Demikian pula badan sudah mulai rentah, jalan sudah mulai susah, darah sudah berbagai macam di dalamnya, ada asam uratnya, ada darah tingginya, ada kolesterolnya, apalagi. Dan terus semakin parah, semakin parah, semakin parah. Maka kesempatan ketika kalian masih muda, masih kuat, kesempatan. Bukan kesempatan untuk diisi untuk mencari dunia, bukan itu yang dimaksud. Tetapi mencari kesempatan untuk bisa beramal saleh lebih banyak, lebih sempurna, lebih baik. Dan tidak mungkin akan bisa beramal dengan amalan saleh kecuali dengan bimbingan ilmu. Berarti manfaatkanlah untuk cari ilmu. Manfaatkanlah untuk cari hadis demi hadis. Manfaatkanlah untuk ngaji. Tidak cukup. Sebulan sekali, seminggu sekali tidak cukup. Sehari, setiap hari ngaji. Ngaji dalam artian baca Quran atau ngaji dalam artian belajar, dua-duanya tiap hari masih belum cukup. Berapa umur kita dan berapa yang harus kita pelajari? Tidak hanya khusus untuk santri, tetapi umum untuk semua kaum muslimin yang diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tanpa ilmu gak bisa terwujud. Harus dengan ilmu. Maka tentunya harus kita pelajari semuanya. Sehingga kalau kita mampu setiap hari sejam, dua jam, alhamdulillah. Itu bagus. Walaupun kalau kita katakan kurang, masih kurang. Tetapi usahakan. Paling tidak segitu sudah bagus. Masya Allah. Jangan sampai kita ngaji hanya seminggu sekali. Bahkan ada yang sebulan sekali. Kenapa? Ah, Ustaz pulang kurang begini, Ustaz yang ini kurang begitu. Pilih-pilihlah kamu kurang apa? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Kalau saja Ustaznya hanya menyatakan dengan hadis dibacakan terjemahan, selesai. Itu sudah ilmu. Bahkan yang paling tinggi dalam periwayatan hadis adalah imla. Apa itu imla? Dibacakan saja, selesai. Imla. Catat. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala sallallahu kada. Titik. Itu sudah ilmu. Masya Allah. Bahkan yang paling tingginya dalam periwayatan hadis. Khalidina a'azakum muslimin sarmati. Diriwayatkan oleh Al-Mu'afa Ibnu Zakaria rahimahullah dari beberapa sahabat-sahabat Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Wa kana bihadrati Abi Ja'far At-Tabari. Sahabat-sahabatnya Abu Ja'far dalam keadaan di sekitar beliau. Qabla mautihi bisa'ah. Sebelum wafatnya beberapa saat. Anahu dhakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad. Bahwasannya disebutkan kepadanya satu doa. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka tiba-tiba Abu Ja'far At-Tabari meminta tinta dan pena. Fastad'a mihbaratan wa sahifah, dan meminta lembaran untuk mencatat. Fakatabahu, maka dicatat oleh dia. Ketika mendengar doa tadi, sebentar, ambilkan pena, ambilkan tinta, ambilkan kertasnya. Dicatat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, afi hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kau mau mencatat ilmu, mencatat hadis? Qala yanbaghi lil insani an la yada'a iqtibas al ilmi hatta al mamat. Kata beliau, semestinya bagi seseorang untuk tidak meninggalkan kesempatan untuk mencari ilmu hingga matinya. Setelah itu berapa saat kemudian meninggal. Hadis terakhir yang beliau catat adalah masalah doa tadi dari Abu Ja'far, dari Ja'far bin Muhammad. Qanifidina azakumullah, dalam keadaan sakit-sakitnya yang akan wafat. Kita tahu sendiri kayak apa keadaannya. Tapi beliau semangat ingin mencatat. Dalam keadaan sehat, kuat, gak bawa pena sama sekali. kita. Beliau rahimahullah alim, sedangkan kita masih bodoh. Tapi beliau ketika akan wafat, dia dalam keadaan sakit yang akan wafat, mencatat ilmu. Sedangkan kita yang bodoh dalam keadaan kuat, sehat, punya pensil banyak, punya pena banyak, dan mudah, gak perlu pakai tinta, dalam keadaan tidak semangat untuk bawa kertas, bawa catatan. Jiping terus setiap hari. Aji kuping, bondone bondo kuping tok. Qanibidina azakumullah, iya. Bermanfaat, saya katakan, naam bermanfaat. Tapi lebih bermanfaat lagi kalau mencatat. Qaidul ilmu al-kitabah. Ikatan ilmu itu adalah mencatat. Bagaimana kau lihat? Orang yang menangkap seekor kijang kemudian tidak diikatnya, maka dia tidak berakal. Sama dengan mereka-mereka yang mendapatkan ilmu kemudian tidak mencatatnya. Seakan-akan dia berburu kijang kemudian tidak diikat. Kemudian azamullah, kembali kepada ucapan para ulama. Qala Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah. Maridha Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Fa'ataituhu a'uduhu. Kata Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi, sakit Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Maka aku mendatanginya untuk menjenguknya. Fawajadtuhu mughman alai. Aku dapati beliau dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaq, ketika beliau sadar, qala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatikana? Wahai Ibrahim, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Ini bagaimana pendapat tentang masalah ini? Nanya masalah ilmu. Dalam keadaan dia sakit-sakit yang sampai dia tidak sadarkan diri, kemudian ketika sadar kembali, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Qultu, maka aku katakan kepadanya, fi mithli hadhil hal, apakah dalam keadaan yang seperti ini? Qala wala ba'sa bidzalik. Kata beliau, kata Yusuf, kata Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, tidak mengapa. Nadrus la'allahu yanju bihi najin. Yadrus la'allahu yanju bihi najin. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Kita belajar, belajar, belajar. Jangan-jangan akan ada yang selamat, orang yang selamat. Di saat itu. Apa maksudnya? Di dalam keadaan sakit. Kita enggak sadarkan diri. Sadar lagi. Sudah akhir hidupnya. Tiba-tiba dia ingat masalah. Tanyakan kepada yang menjenguknya. Itu masalah itu bagaimana? Kalau ternyata dijawab dengan hadis dan bertentangan dengan pendapatnya, bukankah dia bisa bertaubat dan rujuk? Masih hidup, masih sempat. Bukankah dia bisa najin, bisa selamat? Kalau dia pernah berbicara ternyata salah, kalau dia pernah berpendapat ternyata keliru, kalau dia pernah berbicara na'udzubillah ternyata menyimpang, dan diketahui di akhir hidupnya, bukankah dia naja, bukankah dia selamat dengan ilmu di akhir hayatnya? Maka yang dikatakan ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di pangkuan ibu sampai lahat, sampai liang lahat, itu benar-benar dipraktekkan oleh para imam, para ulama. Betul-betul ketika mereka sakit akan wafat, mereka masih berbicara ini. Bahkan ada ketika dia tidak sadar, ketika dia akan wafatnya, ngeraconya bukan ucapan kosong, ucapan ilmu, riwayat hadis yang keluar dari mulutnya. Ketika sadar, bertanya, hadis yang ini apa, hadis yang itu apa? Yang teringat hadis, ilmu. Betul-betul minal mahd ila lahd. Kau muslimin yang saya hormati. Dikatakan, la'allahu yanju bihi najin. Bisa jadi dengan itu, akan selamat orang yang selamat.